Uthman, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku sudah merasakan semua kepahitan hidup, dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia." Dan Umar bin Khattab pun berpesan, "Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kamu jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kamu lupa pedihnya rasa sakit. Karena saat satu pintu tertutup, yakinlah bahwa pintu yang lebih baik akan terbuka. Dan ingatlah bahwa Allah tidak pernah membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu sendiri. Karenanya, tersenyumlah semesta."